ketika berwudu dengan beberapa syarat. Yang pertama, khufnya tadi apa? Menutup mata kakinya. Jadi kalau sepatunya itu di bawah mata kaki, tidak masuk dalam hukum ini. Yang kedua, dia mengenakannya dalam kondisi bersuci. Jadi pakai khufnya tadi, pakai sepatu butnya tadi, sebelumnya sudah bersuci dulu, kemudian pakai sepatu itu. Maka kalau dia batal, misalnya waktu subuh ini, seorang tentara atau seorang polisi ketika bertugas begitu ya, dia wudu untuk sholat subuh, kemudian dia pakai sepatu butnya. Nah, siang nanti, ketika dia melaksanakan sholat duhur, tentunya sudah batal wudhunya. Entah karena buang angin, buang air kecil, buang air besar. Alhamdulillah. Maka di saat dia hendak melaksanakan sholat duhur, berwudhu kembali, dia tidak perlu melepaskan sepatu butnya. Cukup baginya berwudu biasa, ketika sampai ke kaki, dia ambil air, kemudian apa? Dia usap bagian atas dari apa? Sepatunya tadi. Dan syarat yang ketiga, berlaku sehari semalam bagi orang yang mukim. Misalnya apa? Tentara, polisi, jaga di kotanya, sedang ada acara atau apa begitu ya, harus standby di satu titik, dia tidak pergi keluar kota, maka dia hanya boleh melakukan itu sehari semalam. Sedangkan kalau dia di BKO kan ke luar kota, dia safar, maka boleh sampai 3 hari 3 malam. Itu pembahasan fikih berkaitan dengan khuf. Nah, di sini disebutkan dua hadis menceritakan tentang khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Hannad ibn Sari. Qala haddatsana Waqi' Andalham ibn Salih an Hujair ibn Abdullah an ibn Buraidah an abihi radhiyallahu anhu. Buraidah radhiyallahu anhu menceritakan anna an-najasiyya ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. Disebutkan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, anna Najasyi radhiyallahu anhu, bahwa Najasyi, siapa Najasyi? Raja Habasyah yang masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya karena keadaan negerinya yang rakyatnya maupun pejabatnya seluruhnya apa? Beragama Nasrani. Tapi waktu itu ada beberapa sahabat yang berhijrah ke Habasyah di saat mereka mendapatkan apa? Gangguan di Mekah. Sampai dua kali hijrah itu dilakukan. Rombongan pertama hijrah, kemudian karena ada isu bahwa orang-orang Mekah telah masuk Islam, mereka pulang kembali. Tapi tidak benar. Akhirnya apa? Berangkat rombongan kedua, balik lagi ke Habasyah. Nah, dari perilaku dan terjadi apa? Dialog. Ketika orang-orang musyrik ingin memulangkan orang-orang yang hijrah ini, terbukalah hati Najasyi untuk masuk Islam. Tapi dia menyembunyikan keislamannya di hadapan rakyatnya, di hadapan apa? Para pejabatnya. Sehingga ketika beliau meninggal, Najasyi meninggal, Rasulullah mensolatinya salat gaib. Sehingga di sini ada permasalahan penting, gitu ya, yang berkaitan dengan apa? Jangan mudah-mudah mengkafirkan orang dengan dalih karena dia tidak menjalankan hukum Allah. Lihat Najasyi, seorang raja. Jangankan apa? Menjalankan hukum Allah, untuk memperlihatkan keislamannya saja tidak. Tapi ketika meninggal masih disolati oleh Rasulullah SAW. Berarti diakui sebagai seorang Muslim. Nah, Raja Najasyi ini suatu ketika menghadiahkan kepada Nabi SAW khuffain, sepasang khuff aswadaini yang berwarna hitam, sadajaini. Sadajain diartikan apa? Ghairu manqushaini wala sya'run alaihima, yang tidak berukir, tidak pula ada rambutnya. Artinya kulit tadi sudah disamak dengan bersih, karena kadang apa, kulit itu dibiarkan rambutnya supaya lebih hangat. Seperti mungkin kita kenal ada jaket, syal yang terbuat dari kulit binatang tertentu, bulunya masih dibiarkan dan tidak dihiasi. Setelah apa? Dihilangkan bulunya tadi, tidak dikasih ukiran-ukiran tertentu. Maka kita bisa artikan sadajaini ini mungkin dengan kalimat apa? Polos, begitu ya. Sepasang khuf berwarna hitam yang polos. Tidak ada ukir-ukirannya, hiasannya, tidak pula apa? Rambutnya dibiarkan, tapi dibersihkan sampai bersih. Falabisahuma. Maka kemudian Nabi SAW mengenakan keduanya. Thumma tawadda'a. Kemudian beliau berwudu. Wa masaha 'alaihima. Dan beliau mengusap keduanya. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi tentang hukum mengusap khuf. Dengan berapa syarat tadi? Tiga. Kapan boleh mengusap khuf? Kalau dia mengenakan khufnya dalam keadaan bersuci. Kemudian khufnya sampai ke mata kaki, menutup mata kaki. Dan dia boleh mengusap tadi sehari semalam untuk orang yang mukim. Dan tiga hari tiga malam untuk yang safar. dan mengusap khuf disebutkan oleh sebagian ulama dalam pembahasan akidah. Karena meskipun ini adalah masalah fikih, menjadi pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dan mereka kelompok syiah rafidah. Kelompok syiah rafidah tidak mau mengakui syariat ini. Padahal hadis-hadisnya bisa dikatakan apa? Mutawatir. Bahkan sebagian hadisnya diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan ini membongkar kedok kelompok Syiah Rafidhah bahwa propaganda mereka yang mengatakan membela keluarga Nabi SAW itu hanya omong kosong. Itu hanya iklan untuk menarik, menipu sebagian kaum muslimin. Hadis kedua dalam bab ini dikatakan, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaidah anil Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه berkata sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu ahda dihyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam huffain menghadiahkan sahabat Dihyah Dihyah al-Kalbi yang disebutkan dalam cerita sebelumnya, hadis sebelumnya, kalau malaikat Jibril turun dalam wujud manusia, paling sering adalah mirip dengan Dihyah al-Kalbi ini. Nah, beliau menghadiahkan kepada Nabi SAW khuffain. Dua buah khuf, sepasang khuf. Falabisahuma. Fa, kembali kepada penjelasan-penjelasan yang sering kita sampaikan, ada fa, ada wa, ada thumma. Maka ini adalah kata sambung semuanya. Tapi yang paling spesial adalah fa. Karena fa itu menunjukkan urutan dan apa? Segeranya sesuatu terjadi. Maka ketika dikatakan falabisahuma, ini tersirat bahwa Nabi SAW segera mengenakan apa yang dihadiahkan oleh Dihya al-Kalbi tadi. Dan Syekh Abdul Razak menerangkan ini apa? Salah satu adab ketika kita mendapatkan hadiah. Segera mengenakannya. Orang Jawa bilang apa? Nyenengke, singei. Nah, cuman kita ini kadang berlebihan dalam rasa, apa ya? Rasa malu yang tidak tepat. Mengenakan pakaian yang diberi orang lain malah malu. Maka seharusnya orang diberikan sesuatu ditunjukkan kepada yang memberi bahwa dia bergembira dengan apa yang diberikannya. Dan itu salah satu bentuk syukur kita kepada orang yang memberi. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Wa qala Israil an Jabir an Amir wa jubbatan falabisahuma. Dalam riwayat yang lain ditambahkan apa? Hadiahnya itu bukan hanya khuf tapi juga jubah. Maka Nabi SAW mengenakan keduanya, yaitu khuf dan jubah tadi. Hatta taharraqa la yadri Nabi SAW adzakiyun huma amla. Dan terus dikenakan oleh Nabi SAW sampai keduanya rusak. Dan beliau tidak tahu Nabi SAW apakah itu dari hewan yang disembelih atau tidak. Taib, ini dua hadis yang menjelaskan tentang apa? Khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beralih kepada bab ke-11 berkaitan dengan sendalnya Nabi SAW. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال الإمام قتادة رحمه الله seorang tabi'in mengatakan قُلْتُ لِأَنَسْ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Aku mengatakan kepada sahabat Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahulu kala sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh sahabat Anas, lahuma kibalani, keduanya atau masing-masing dari sendal tadi memiliki dua kibal. Jadi setiap sendal ada apa? Dua kibal. Apa itu kibal? Wal kibalani tasniyatu kibal. Wa huwa az-zimam was-sayr alladhi ya'kidu fihi sasi'u alladhi yakunu baina usbu'i ar-rijli wa huwa yusa'idu 'ala rahati al-insani fil mashi wa thabat al-hidha'i fil qadami. Kibal adalah, kalau kita artikan gampangnya, apa namanya, selempang gitu ya, tali yang melintang. Dan itu memberikan apa? Kenyamanan di kaki. Karena ada dua tali yang juga bisa untuk apa? Tempat menalikan tali lain yang nantinya ada di jari-jemari kaki. Jadi model apa ya? Sandal gunung gitu ya, yang ada dua tali melintang di kakinya, di sandalnya, di masing-masing sandal. Dan ini sesuai dengan yang kita sebutkan tentang apa, baju yang paling disukai oleh Rasulullah, diantaranya apa, kamis, kemeja. Bahwa di sana, kenapa disukai oleh Rasulullah? Karena apa? Kepraktisannya, kemudahannya ketika memakai, ketika melepas, dan kenyamanannya ketika bergerak. Dan ini menunjukkan bahwa hal-hal ini digunakan oleh Rasulullah SAW, baju, sendal, dipilih karena apa? Kemudahan dan kenyamanannya. pas seorang ketika mencontoh Nabi SAW dalam hal ini, ya karena mencari apa tadi? Kemudahan kan? Kenyamanan. Kemudian hadis yang kedua. Qala hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala qala hadatsana Waqi an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah ibn al-Harith an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas, kana lina'li Rasulillah sallam kibalani Mathniyun shirakuhuma. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa dahulu kala sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua kibal tadi, memiliki dua tali yang melintang. Mathniyan shirakuhuma. Kemudian dari itu bercabang dua. Yang saya sebutkan tadi untuk tempat apa? Tempat jemarinya. Jadi dua tali melintang untuk menjaga telapaknya supaya apa? Nyaman, tidak lepas-lepas. Kemudian apa? Dikuatkan oleh dua tali untuk jemarinya. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibn Tahman qala ahrij ilaina afan ahraja ilaina Anas ibn Malik na'laini jardawaini lahuma kibalani. Diceritakan oleh Isa ibn Tahman bahwa telah mengeluarkan kepada kami, artinya apa? Menunjukkan kepada kami sahabat Anas ibn Malik dua sandal atau sepasang sandal. Jardawaini. Jardawain itu sama dengan apa tadi? Huf, yang tidak berbulu. Sandal yang polos. Lahuma kibalan. Dan masing-masing sandal tadi mempunyai apa? Dua tali kibal. Dua tali melintang. Qala فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian diceritakan bahwa ثابت, yakni ثابت البناني, menceritakan kemudian hari dari Anas bahwa kedua sendal tadi adalah milik siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhir pembahasan bab ini kita akan singgung tentang bertabarruk mencari keberkahan dari bekas-bekas apa yang dipunyai oleh Nabi SAW. Dan yang sempat heboh dan sampai sekarang masih terjadi tentang apa? Rambut Nabi SAW. Bahwa benar mereka dulu menyimpan benda-benda ini dan mereka mencari keberkahan darinya. Nanti di akhir pembahasan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari. Qala haddatsana Ma'an. Qala haddatsana Malik. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. An Ubaidillah an Ubaid ibn Jurayj annahu qala liibn Umar. Ubaid ibn Jurayj mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ra'aituka talbasun ni'ala as-sibtiyata. Aku melihat engkau mengenakan sendal apa? Sibti. Nanti akan dijelaskan apa itu sendal sibti. Qala inni, maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallam yalbasun ni'ala allati laysa fiha sya'run. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah mengenakan sendal yang tidak ada padanya apa? Bulu. Jadi sendal sibtiyah adalah sendal yang polos. Wa yatawadda'u fiha, dan berwudu dengan mengenakan apa? Sendal tadi. Artinya kalau ini sendal ya wudu harus sempurna, tidak cukup diusap. Fa ana uhibbu an albasaha. Maka saya suka untuk mengenakannya. Dan ini memang yang disebutkan para ulama tentang kebiasaan apa? Sahabat Abdullah ibn Umar. Beliau di antara sahabat yang paling bersemangat melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai disebutkan kalau beliau bersafar, beliau akan berhenti di mana dulu Rasulullah berhenti. Beliau akan buang air di mana Rasulullah SAW dulu buang air. Tapi tentunya ini bukan hal yang disunnahkan secara apa ibadah. Kenapa? Karena hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain. Hanya disebutkan dari sahabat Abdullah ibn Umar ini saja. Ya ini bentuk apa kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Tetapi secara perintah syariat, hal ini tidak diperintahkan. Hadis berikutnya, qala hadatsana Ishaq ibn Mansur, qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Dhib an Salih Mawla Tawamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana lina'li Rasulillah sallam kibalan. Ini juga menguatkan hadis-hadis sebelumnya bahwa dulu kala sandal Rasulullah sallam itu memiliki apa? Dua tali melintang. Qala haddathana Ahmad ibn Mani qala haddathana Abu Ahmad قال حدثنا سفيان عن سدي قال حدثني من سمع عمر ابن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين محصوفتين. disebutkan, tidak disebutkan di sini siapa sahabatnya, aku melihat Rasulullah SAW salat mengenakan dua sendal yang dijahit. Dan ini diantara sunnah dalam salat. Apa itu? Salat mengenakan sendal ataupun sepatu. Tapi masalahnya kapan disunahkannya? Yaitu ketika lantai masjidnya berupa tanah. Atau ketika kita salat di tanah lapang. Maka dianjurkan, disunahkan untuk apa? Tidak perlu kita melepas kedua sendal kita. Tapi dalam kondisi sekarang yang masjid sudah apa? Diberi lantai keramik, gitu ya, marmer dan sejenisnya, atau sudah ditutup dengan karpet. Tentu ini tidak dianjurkan. Karena menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Jadi jangan saklek juga. Bukan sunnah masuk masjid gitu ya. Apalagi karpetnya baru. Kemudian diinjek-injek pakai sendal atau sepatu. Ya ini bikin ribut. Tentu ini tidak dianjurkan. Tapi ketika kita memang sholat di tanah lapang, maka tidak perlu melepaskan apa? Alas kaki kita. Kemudian di antara adab ketika kita mengenakan sendal. Qala haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari. Qala haddatsana Ma'an. Qala haddatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسالة أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakan bersabda لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. Rasulullah SAW bersabda jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu berjalan dengan menggunakan satu sendal. Supaya dia itu mengenakan kedua sendalnya atau melepaskan keduanya. Jadi tidak boleh kita bersendal itu hanya dengan apa? Satu sendal saja. Kenapa tidak boleh? Yang pertama jelas, karena ini larangan dari Nabi SAW. Apa hikmahnya? Pertama, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yamsi bina'lil wahidah. Sesungguhnya setan itu berjalan dengan satu sendal. Jadi orang yang berjalan hanya dengan satu sendal itu apa? Tasyabbuh dengan setan. Sedang meniru kebiasaan setan. Yang kedua, supaya tidak menzalimi tubuh kita. Ini hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ketika kita hanya mengenakan satu sendal, berarti tapak kita yang mengenai apa tanah itu akan berbeda yang diterima oleh tubuh. Jadi pengaruh terhadap apa kesehatan tubuh. Dan itu bentuk zalim, kita sedang menyakiti apa tubuh kita. maka dicopot dua-duanya atau dikenakan dua-duanya supaya imbang. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan seperti ini. Kita tidak boleh menzalimi tubuh kita, diantaranya kita tidak boleh apa? Duduk di tempat perbatasan antara matahari dan bayangan. Jadi tidak boleh sebagian tubuh kita itu kena matahari, sebagiannya tidak. Disebutkan karena itu apa? Tempat duduknya setan juga. Yang kedua, ini juga memberikan pengaruh pada kesehatan tubuh. Sebagian tubuhnya kena suhu panas, sebagian tidak. Maka subhanallah, ini indahnya apa? Syariat kita, syariat Islam. Dan menarik di sini, di mana Syekh Abdul Razak menukilkan jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ketika ditanya. Dan ini mungkin sering terjadi pada kita ketika kita di masjid gitu ya. Kemudian sandal kita yang satu ketendang orang. Antara sandal satu dengan yang lainnya apa? Jaraknya jauh. Boleh enggak kita pakai yang satu itu untuk apa? Mengambil yang kedua. Satu dua langkah misalnya. Apa jawaban Syekh bin Bas ketika ditanya masalah seperti ini? Faqala Syekh, in istata'ta alla tukhalifa sunnata walau bi khutwatin wahidatin faf'al. Masyaallah. Seandainya engkau mampu untuk tidak menyelisih sunnah Nabi SAW, meskipun dalam satu langkah atau dua langkah, lakukan. Meskipun dengan satu langkah, makalah, lakukanlah. Masya Allah. Kita ini, kalau mampu untuk tidak menyelisih, meskipun hanya dengan apa? Satu langkah. Meskipun dengan satu sikap yang remeh. Jangan sampai kita menyelisih sunnah Nabi SAW. Ini bagaimana para ulama mengajarkan kepada kita untuk tidak menyelisihi Nabi SAW. Sekecil apapun. Nah, hadis berikutnya, qala hadatsana Ishaq ibn Musa, qala hadatsana Ma'an, qala hadatsana Malik an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajula bisimalihi aw yamshi fi na'lin wahidatin. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kirinya. Ini juga kebiasaan setan. Dan berjalan menggunakan satu sendal. Kemudian hadis berikutnya masih dalam bahasan yang sama, qala hadatsana Qutaibah an Malik qala ha wa hadatsana Ishaq ibn Musa qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Abi Zinad an Al-A'raj عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, idzan ta'ala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian menggunakan sendal, falyabda bil yamini, maka mulailah dengan sebelah kanan. Ini etika lain dalam menggunakan sandal. Apa itu? Mulailah dengan kaki kanan. Coba perhatikan, agama mana yang sampai mengatur seperti ini? Cuman urusan pakai sandal. Gak boleh pakai satu sandal. Mulailah dengan sebelah kanan. Nah begini kemudian kita apa? Hidup maunya semau sendiri. Sakarepe dhewe. Tidak mau mempelajari aturan Islam dalam kehidupan kita. Maka rusaklah hidup kita. Coba bayangkan kalau urusan mengenakan sendal saja itu diatur dalam agama ini, apalagi urusan-urusan yang lebih besar yang berlaku untuk kepentingan orang-orang banyak. Jadi jangan asal berbicara, jangan asal berpendapat, apalagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jangan mudah mendengarkan fatwa orang-orang yang meremehkan masalah darah kaum muslimin. Berontak, lawan, dan sebagainya. Ini hati-hati. Dari fatwa, dari ajakan-ajakan yang tidak benar seperti ini. Perkara yang kecil seperti ini saja, apa? Diatur dalam Islam. Apalagi perkara yang besar. Wa idza nazaa falyabda bisyimal, dan apabila dia melepaskannya maka mulailah dari sebelah kiri. Jadi mengenakan dari kanan, melepas dari kiri. Faltakunil yumna awwalahuma tun'alu. Maka jadikanlah yang sebelah kanan untuk yang pertama kali dikenakan. Wa akhirahuma tunza'u, dan yang paling akhir untuk dilepaskan. Dalam hadis berikutnya menguatkan hal ini disebutkan, qala hadatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna, qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsana Ash'ath wa huwa ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, kana Rasulullah sallam yuhibbut tayammuna mastata'a. Dahulu kala Nabi sallam itu menyukai untuk memulai dari sebelah kanan semampunya. Ini semaksimal mungkin. Fi tarajjulihi, dalam apa? Menyisir rambutnya. Wa tana'ulihi, dan mengenakan apa? Sendalnya. Wa tuhurihi, dalam bersucinya. Dalam sebagian riwayat dikatakan apa? Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya. Kemudian hadis terakhir sebelum kita membicarakan masalah mengambil berkah dari bekas apa yang dimiliki, apa yang menempel pada tubuh Nabi SAW. Qala hadathana Muhammad ibn Marzuq Abu Abdullah, qala hadathana Abdurrahman ibn Qais Abu Muawiyah, qala hadathana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kana lina'ni Rasulullah SAW kibalan, kembali kepada dua tali melintang pada pada sendal Rasulullah SAW. Dahulu kala sendalnya Rasulullah memiliki dua tali melintang. Wa Abi Bakar wa Umar. Demikian pula sendalnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Dan yang pertama kali mengikatkan satu ikatan adalah sahabat Utsman. Ini menegaskan apa yang sudah kita jelaskan berkali-kali berkaitan dengan sunnah di sini. Bahwa tentang pakaian, tentang rambut, tentang sandal ini disebut apa? Sunnah jibiliyah. Sunnah yang berkaitan dengan kepribadian dan dengan kebutuhan pribadi Rasulullah SAW. Bukan sunnah ta'abudiyah. Dibuktikan apa? Kalau ini sunnah ta'abudiyah tidak mungkin ditinggalkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Seorang sahabat, gitu ya, yang sampai dua kali dinikahkan dengan siapa? Putri Rasulullah SAW. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Bahkan ketika kedua, yang kedua pun meninggal. Dinikahkan dengan yang pertama meninggal. Dinikahkan yang kedua apa? Meninggal juga. Seandainya aku punya putri yang ketiga lagi, aku nikahkan denganmu. Subhanallah. Ini jawaban telak bagi mereka yang berkata jelek tentang sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Mantu teladan, begitu ya. Mungkin kebanyakan itu menyesal gitu ya. Jebule mantuku ki. Ini subhanallah. Dua kali dinikahkan dengan putri Rasulullah, bahkan ingin kalau masih ada anak perempuan lagi dinikahkan dengan sahabat Utsman. Seorang yang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, ala astahi mimman yastahi minhul malaikah. Tidakkah layak aku malu dari seorang yang malaikat saja malu darinya? Seorang sahabat yang sangat pemalu, yang sampai malaikat aja malu terhadap sahabat ini. Sungkan gitu ya, bahasa kita segan. Saking pemalunya sahabat Utsman itu. Maka beliau meninggalkan sunnah ini, kenapa? Karena sunnah ini bukan sunnah ta'budiyah yang kita dituntut melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Jadi harus dibedakan mana yang merupakan apa? Sunnah ta'budiyah dan mana yang bukan. Kemudian yang saya katakan tadi tentang bertabarruk terhadap apa? Bekas pakaian, sendal, rambut Rasulullah SAW. Maka benar bahwa para sahabat dulu menyimpan, seperti Anas bin Malik tadi sudah disebutkan. Demikian pula Ummu Salamah punya sebuah wadah perak menyimpan sisa rambut Rasulullah SAW. Kalau ada yang sakit akan datang kepada Ummu Salamah, kemudian mencelupkan apa? Rambut tadi. Kemudian air tadi diminum. Orang kena ain, kena yang lainnya. Karena apa? Allah telah menjadikan tubuh Rasulullah SAW itu sesuatu yang berbarokah. Sehingga mereka berebut apa? Sisa wudu Rasulullah SAW. Dan sudah kita singgung sebelumnya, tapi itu khusus kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena mereka tidak melakukannya terhadap selain Rasulullah SAW. Ini poin pertama. Jadi kita tidak mengingkari dibolehkannya bertabarruk, mengalap berkah, mencari keberkahan dari bekas-bekas peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipahami dulu, sehingga jangan sampai muncul lagi fitnah anti mencari berkah dari apa? Bekas Rasulullah Sallam. Anti salawat, anti ziarah kubur, ini kan fitnah-fitnah yang ditujukan kepada dakwah tauhid ini, dakwah salaf. Ini semuanya fitnah. Siapa yang anti ziarah kubur? Siapa yang anti salawat? Bahkan kita mengajarkan itu, menganjurkan itu. Demikian pula bertabarruk dengan sisa peninggalan Rasulullah. Ini sesuatu yang thabit, sesuatu yang diakui oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi masalahnya adalah pembuktian terhadap bekas-bekas peninggalan Rasulullah SAW ini. yang ini sangat meragukan. Kenapa? Ada tiga alasan yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama adalah bahwa yang ditinggalkan Nabi SAW itu sangat sedikit. Peninggalan Nabi SAW yang tersisa itu sangatlah sedikit. Sebagaimana dilihatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Amr bin Harith radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu albayda'a wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqatan. Tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan ketika meninggal dirham, tidak ada dirham yang ditinggalkan, wala dinar, tidak pula dinar, wala abdan, tidak punya budak laki-laki, wala amatan, tidak pula budak perempuan, wala syai'an, bahkan tidak meninggalkan sesuatu pun. Masya Allah, ini pelajaran khususnya bagi saya pribadi dan para suami yang kadang berpikir bagaimana bisa memberi peninggalan warisan gitu ya, sehingga seakan kita takut bagaimana nanti anak-anak kita, istri kita kalau ditinggal gak punya apa-apa, seakan kitalah yang menjamin rezeki mereka. Allah musta'an, rezeki mereka ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW meninggal tidak meninggalkan sesuatu pun, tidak tabungan, tidak ATM, gitu ya. Illa baghlatahul bayda, kecuali apa? Bighalnya, yaitu peranakan dari keledai dan kuda yang berwarna putih. Wasilahahu, dan pedangnya. Wa ardan, dan satu petak tanah. Ja'alaha sadaqatan, yang beliau jadikan sebagai sedekah. Ini alasan pertama. Jadi kalau sampai dibuat museum, gitu ya, peninggalan Nabi SAW ini bertentangan dengan hadis ini. Bahwa ditinggalkan Rasulullah SAW itu sangat sedikit. Yang kedua, inna kathiran min hadhil athar ta'arradat lil faqdani ma'amurril ayami bi asbabin. Bahwa kebanyakan dari yang ditinggalkan ini sudah sedikit, kebanyakan itu kemungkinan sudah hilang dengan berlalunya apa? Hari, berlalunya waktu, disebabkan beberapa hal. Kenapa bisa hilang? Ada beberapa poin yang menguatkan membuat apa benda-benda tadi hilang. Yaitu fitan. Terjadinya fitnah di antara kaum muslimin. Fitnah ini artinya apa? Perselisihan, peperangan. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar tentang apa? Cincin beliau. Jadi kalau ada yang mengklaim ada cincin Rasulullah SAW, ini bohong. Kenapa? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW memiliki apa? Cincin dari perak yang disimpan di tangan Rasulullah SAW. Kemudian setelah beliau disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar disimpan di tangannya Umar. Kemudian di tangannya sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sampai kemudian ketika di masanya apa? Utsman, cincin itu jatuh di sumur Aris. Di mana terukir pada cincin itu Muhammadun Rasulullah. Di antara sebab juga bahwa peninggalan-peninggalan itu hilang adalah sebagian sahabat yang memilikinya itu berwasiat untuk dikuburkan bersama mereka ketika mereka meninggal. Sebagaimana itu datang dari Sahal ibn Sa'ad dan yang lainnya. Kemudian di antara sebab hilangnya benda-benda tadi apa? Peperangan. Jadi kalau kita melihat sejarah itu, perang itu ya dari waktu ke waktu terjadi di antara kaum muslimin maupun dengan orang kafir. Nah, sangat sulit dikatakan benda-benda ini masih ada. Kemudian faktor yang ketiga adalah tidak adanya apa? Bukti otentik tentang yang diklaim ini pedangnya Rasulullah SAW, ini apa perisainya, ini rambutnya. Apa bukti otentik? Kalau itu apa? Bekas peninggalan Rasulullah SAW. Maka hati-hati dengan seruan-seruan seperti ini. Cukuplah kalau kita mencintai Rasulullah SAW itu kita membela sunnah-sunnahnya yang pasti. Itu ya. Ajaran beliau yang pasti. Yang beliau mengatakan apa? Taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan dua hal yang kalian akan tidak akan tersesat setelahnya. Ma in tamassaktum bihima. Selama kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah Al-Qur'an dan sunnahku. Allah Ta'ala alam, ini dua bab yang kita bisa ambil di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.